الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله, kita masih di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi, di hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, bunyal islamu ala khams, ditegakkan Islam di atas lima perkara. Perkara yang pertama telah kita paparkan berupa syahadat, persaksian kita bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah, la ilaha illallah, dan persaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Rasulullah, utusan Allah. Kemudian pada kuliah subuh kali ini kita akan berpindah kepada poin yang kedua. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wa iqamis salah, menegakkan salat. Maka di sini perlu kita ketahui apa sih artinya salat. Definisi salat memiliki dua arti. Yang pertama dari sisi etimologi bahasa Arab. Kemudian yang kedua dari sisi istilah syar'i. Dari etimologi bahasa Arab, yang dimaksud salat adalah ad-du'a. Arti salat di dalam bahasa Arab adalah doa. Sehingga muncul pertanyaan di hadapan kita, kenapa kok salat yang kita lakukan disebut salat yang artinya doa? Kata para ulama, li istimaliha alaih. Karena memang kebanyakan ucapan yang kita sebutkan di dalam salat adalah apa? Adalah doa. Ruku berdoa, sujud berdoa, di antara dua sujud berdoa, tasyahud berdoa. Karena isi dari apa yang kita lakukan, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya dipenuhi dengan doa sehingga disebut dengan sholat. Nah, sholat dengan arti kata bahasa ini masih dipakai dalam Al-Quran. Dalam surat At-Taubah Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wasalli alaihim, salatlah kalian kepada mereka, inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya salatmu ini menenangkan, sesungguhnya salatmu ini menenangkan mereka. Maksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala wasalli alaihim, salati mereka, maksudnya apa? Doakan mereka. Sesungguhnya doamu ini menenangkan. Menggunakan lafaz salat. Begitu pula masih dipergunakan lafaz salat dari sisi bahasa di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man du'iya ila ta'amin falyujib," yang diundang kepada makanan, hendaknya dia hadiri, datangi. Diundang makan, dia berangkat. Menyenangkan orang yang mengajak. Nabi bersabda, man kana muftiran falyakul. Yang berbuka, hendaknya dia menyantap. Dikonsumsi. Ketika datang ke tempat orang tersebut. Wa man kana sha'iman falyusalli, barang siapa yang berpuasa hendaknya dia sholati. Maksudnya sholati apa? Doai. Menggunakan lafaz sholat. Ketika diundang makan, orang tersebut berpuasa, maka doakan yang mengundang. Menggunakan lafaz sholat. Ini dari sisi bahasa. Arti yang kedua dari istilah syar'i, apa itu sholat? Amalun badani. Amalan badan, jasad kita. Karena semuanya bergerak. Minal aqwal wal af'al, dari perbuatan dan ucapan. Ucapan berupa zikir, membaca Al-Quran, Al-Fatihah, kemudian surat-surat yang ada. Perbuatan seperti rukuk, i'tidal, sujud, duduk. Muftatahatun bittakbir, dimulai dengan takbir. Wa mukhtatamatun bittaslim, dan diakhiri dengan salam. Ditambah lagi oleh para ulama, definisi yang berikutnya, ta'abbudan lillah. Yang itu semua dia kerjakan niat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat ingin dipandang manusia, berarti bukan sholat. Kalau sholat ingin didengar, ingin dipuji, ingin mendapatkan santunan dari yang lain, maka ini bukan sholat. Sholat yang tujuannya supaya dia riya, sum'ah, ujub, ini bukan sholat. Karena definisi sholat, gerakan badan, perkataan, perbuatan, dimulai takbir, diakhiri salam, dia kerjakan apa? Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Ini arti sholat. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, apa sih manfaat dari sholat? Banyak sekali kita sebutkan 10 poin. Apa manfaat dari sholat? Kita sebutkan 10 saja. Yang pertama, bahwasanya sholat ini mencegah dari apa? Perbuatan keji, hina, dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Ankabut, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat ini mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Ya Ustaz, zaman sekarang ini banyak orang yang salat rajin. Di luar rumah kerjaannya judi. Salatnya rajin. Profesinya judi. Ya Ustaz, si fulan, betapa banyak kita lihat, sholatnya rajin, kerjaannya nipu. Sholatnya masya Allah, tapi suka mencuri. Sholatnya bagus, tapi suka berdusta. Ini bagaimana? Padahal ayat menyebutkan bahwasanya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jawabannya, ayat tidak keliru. Manusianya yang keliru. Aisyah pernah berkata, radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Kata Aisyah, inna fi salati thalathu khisal. Di dalam sholat itu ada 3 hal. Kata Aisyah. Dalam sholat itu ada 3 hal. Idza kana fi sholati lam takun min hadhihi al-khilal falaysat bi shalah. Kalau 3 perkara ini enggak ada pada sholat kita, enggak disebut itu sebagai sholat. Maka sholatnya enggak sempurna. Apa 3 hal ini kata Aisyah? Al-ikhlas wal khasyah wa dzikrullah. Yang pertama ikhlas, yang kedua takut, yang ketiga mengingat Allah, berzikir. Ikhlas, takut, berzikir. 3 hal ini. Aisyah menambahkan, al-ikhlas ta'murhu bil ma'ruf. Ikhlas ini akan menggiring dia kepada perbuatan yang baik. Berarti kalau ada orang yang sholat tapi terus-terusan bermaksiat, tanda tanya, benar enggak sholatnya? Benar enggak ini ikhlasnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan sholat? Aisyah mengatakan, ikhlas ini akan mengantarkan dia kepada perbuatan yang baik. Kemudian yang kedua, al-khasyah, takut. Tanhahu anil munkar. Mengerjakan sholat, dia takut-takut ini menjadi perisai dia dari kemaksiatan Allah. Sehingga dia takut. Bermaksiat, ada konsekuensinya. Adab, siksaan. Kemudian berzikir yang ketiga, menggabungkan keduanya. Jadi lengkap. Ikhlas mengantarkan kepada perbuatan yang baik. Takut mengantarkan kepada perisai bagi kita untuk tidak berbuat kemaksiatan. Berzikir dengan mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan keduanya. Amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Jadi sholat tak keliru. Orangnya yang keliru. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, salat merupakan amududdin, tiangnya agama. Kalau salatnya enggak benar, hati-hati. Kalau tiang ini roboh, jatuh Islamnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dari sahabat Mu'adz, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ra'sul amril Islam." Induknya setiap perkara adalah agama Islam. Induknya. Wa amuduhu salat, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan amalan yang paling tinggi adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hadis ini disebut bahwasannya tiang agama adalah salat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, sababun litakfiriz dzunub, sebab diampuninya, dilebur dosa-dosa kita. Sebab dileburnya dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum." Nabi bersabda kepada para sahabat, "Tahukah kalian bagaimana apabila sungai ini berada di depan pintu rumah kamu?" Masya Allah. Kita buka pintu, depannya ada sungai. Airnya jernih, putih bersih. Yaghtasilu minhu khamsan, yang mana dia mandi di sungai tersebut sehari semalam sebanyak 5 kali. Pagi, agak siang dikit, sore, matahari terbenam, malam hari. Bagaimana apabila kalian mandi di sungai yang berada di depan pintu rumahmu? 5 kali mandi. Hal yabqa min daranihi syai. Sabda Nabi, apakah kira-kira tersisa dari kotoran di badannya? 5 kali mandi. Apakah masih tersisa kotoran di badan? Para sahabat mengatakan, "La ya Rasulullah." Tentu tidak ya Rasulullah, enggak akan tersisa kotoran di badannya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Fadzalika mithlu shalawatil khams." Dan ini seperti salat 5 waktu. Yamhullahu bihil khataya, yang mana dengan salat 5 waktu tersebut menghapuskan dosa-dosa umat manusia. Sama seperti kotoran yang hilang dan bersih dengan mandinya kita 5 kali. Ini yang keberapa tadi? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, amalan yang pertama kali dihisab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, awwalu ma yuhasab bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu. Yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba kelak pada hari kiamat dari segala macam amalan-amalannya adalah salat. Di sini Nabi alaihissalatu wassalam tidak bersabda puasa, zakat, sedekah, infak, haji, umrah, silaturahmi. Tidak disebut. Yang pertama kali dihisab dari berbagai macam amalan-amalan yang baik adalah sholatnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Fa'in saluhat faqad aflaha wa najah. Kalau sholatnya benar, sholatnya baik, sesuai dengan tuntunan Nabi, maka hamba tersebut telah sukses, berhasil, selamat, senang. Berarti setelahnya apa? Setelahnya menjadi gampang. Karena ini yang dihisab. Setelahnya menjadi gampang. Faman fasadat, kalau sholatnya rusak, gak benar, gak bagus, faqad khaba wa khasir, maka dia telah gagal dan merugi. Karena berikutnya akan semakin berat. Berikutnya akan semakin sukar. Ini yang keempat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberatkan timbangan amalan kita dengan ibadah sholat. Kemudian yang kelima, ikhwani afidhakumullah, sababun lidukhulil jannah, sebab dimasukkannya kita ke dalam surga. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ubadah. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, salawatul khams faradahunna alal ibad. Salat lima waktu Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada umat manusia. Salat lima waktu. Diwajibkan kepada umat manusia. Man ja'a bihinna, yang menunaikan salat lima waktu tersebut. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lam yudhayyi' minha syai'an. Dia tidak melalaikan waktu salat. Sesuai dengan waktunya. Enggak diakhir-akhirkan. Istighfafan bihaqqiha, dan tidak meremehkan kedudukan salat, menjunjung tinggi perkara salat. Kana lillahi ahdun, maka janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bukan polisi, bukan tentara, bukan orang yang berpangkat, bukan orang yang punya tahta, bukan raja, tapi Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Janji Allah. Apa? An yudkhilahul jannah. Memasukkan hamba tersebut ke dalam surga. Tapi sekali lagi sholat. Tidak meremehkan kedudukannya. Dan tidak melalaikan. Tepat pada waktunya. Sebab seorang hamba masuk ke dalam surga. Yang pertama tadi apa? Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua? Merupakan tiang agama. Yang ketiga, pelebur dosa atau penghapus dosa. Yang keempat, awal kali dihisab pada hari kiamat. Yang kelima, dimasukkan ke dalam surga. Yang keenam, merupakan amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah. Amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah salat. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum at-thayyib wan nisa. Perkara dunia yang dijadikan aku senang di dalamnya minyak dan wanita. Wa ju'ilat qurrata aini fi salat, dan dijadikan kesenangan mataku di dalam salat. Nabi alaihi salatu wasalam senang ketika datangnya waktu salat. Oleh sebab itu senantiasa berkata kepada Bilal kalau sudah masuk ke waktunya, Ya Bilal, aqimish shalat arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkan salat, tegakkan salat, biarkan kita tenang di dalam. Ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, dari hadis yang kita bahas dalam Arba'in Nawawi menunjukkan bahwasannya salat rukun dari agama Islam. Yang ketujuh, bahwasannya salat merupakan rukunnya Islam. Maka yang tidak mengerjakan salat akan roboh Islamnya. Karena ini merupakan pondasi dan akar. Sebuah rumah kalau pondasinya enggak kuat, maka rapuh rumah tersebut. Begitu pula Islam. Tanpa sholat, rapuh agamanya. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan. Faradahunna fis sama'i sabi'ah. Kewajiban sholat ini difardukan kepada umat manusia dari langit yang ketujuh. Diwajibkan sholat ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala langsung dari langit ketujuh. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Ini yang ke delapan. Yang ke sembilan, faradahallahu mubasyara ila rasulihi biduni wasita. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi alaihi salatu wasalam untuk mengerjakan sholat tanpa perantara. Maksudnya apa? Perintah ini diberikan langsung kepada Nabi alaihi salatu wasalam ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Mi'raj ke atas langit. Tanpa perantara. Karena amalan-amalan ibadah yang lain rata-rata diberikan melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Kecuali sholat. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada nabinya dari atas langit. Tanpa perantara. Kemudian yang terakhir, yang sepuluh. Pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan umat manusia untuk mengerjakan sholat berapa kali? 50 kali. Menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada ibadah ini. Sampai kita diperintahkan 50 kali sholat sehari semalam. Menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala senang dengan perbuatan ini atau ibadah ini. Kemudian diringankan kepada Nabi alaihi salatu wasalam sampai menjadi 5. Oleh sebab itu Rasulullah pernah bersabda, hiya khams wa hiya khamsun. Ini sholat 5 waktu dengan timbangan 50. Ini sholat 5 waktu dengan timbangan 50. Berarti ketika kita sholat sehari semalam, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, seperti kita sholat 50 kali dalam semalam. Ini merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Dan menunjukkan bagaimana besarnya, agungnya ibadah ini. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala bahkan melalui lisan nabinya betul-betul memberikan berbagai macam manfaat dan fadilah. Akan tetapi banyak kaum muslimin yang tidak mengerti akan perkara ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.